di Masjid Ahlul Basrah, tiba-tiba di situ ada Buraidah ibn Husayn, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buraidah ibn Husayn al-Aslami di pintu, salah satu pintu dari pintu-pintu masjid, dalam keadaan duduk, dalam keadaan duduk. Qala wa kana fil masjid rajulun yuqalu lahu Sabkah yutilu shalah. Naam, di masjid itu ada seorang yang disebut dengan Sabkah. Ada banyak bacaan di sini. Naam, yang dia ini lama ketika sholat, panjang sholatnya. Falamma intahina ila babil masjid, setelah kami hirajak sama mihjan ini nyampe di pintu masjid, wa alaihi burdah, ada padanya itu burdah, nah kain murab yang persegi gitu. Nah, begitu. Wa kana Buraidah ibn Husayb sahibu mazahat. Buraidah ibn Husayb itu suka bercanda gitu. Tapi canda yang benar, bukan dusta, bukan berlebihan. Berkata, ya Mihjan, aku soli kama yusoli Sabkah. Nah, wahai Mihjan, kata Buraidah ibn Husayn radhiyallahu anhu, apakah kamu mau sholat seperti sholatnya Sabkah tadi yang panjang, bagus, panjang, sholatnya panjang, lama? Falam yarudda alaihi Mihjan waraja. Mihjan enggak menjawab dan kembali. Qala Mihjan, berkata Mihjan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadiyya fantolakna namshi hatta sa'idna Uhudan fa asyrafa 'ala al-Madinah fa qala. Kata Hisyam radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu memegang tanganku dan kami berdua berjalan menaiki Gunung Uhud. Fa asyrafa 'ala al-Madinah, sehingga sampai pada ketinggian yang tinggi, atau asyrafa aqalla, tinggi menghadap ke Madinah. Wawai faqala. Wawailu umniha. Ada banyak lafaz. Ada wawaili umniha, ada wawailu umniha. Min qaryatin yatrukuha ahluha ka'amaru ma takun. Ya'tiha dajjalu fayajidu ala kulli babin min abwabiha malakan falaib khuluha. Wail itu ada khilaf para ulama dalam menafsirkan, menerjemahkan makna wail dalam lafaz ini. Sebagian menyatakan ta'ajjub, heran. Sebagian menyatakan maknanya zam, celaan, tapi bukan celaan yang jelek, bukan. Maksudnya bukan celaan yang jelek, bukan. Min qaryatin yatrukuha ahluha ka'ama ramatakun. Wallahu a'lamu bis-shawab. Perlu dicek kembali, dilihat ulang, bahwa di antara tanda-tanda dari kiamat

yang mudah, tidak memaksakan diri. Nah, sebaik-baik agama adalah yang paling mudah. Maksud paling mudah bukan berarti dipermudah. Nah, bahwa Islam ini mudah, jangan dipersulit. Nah, ketika puasa, ketika puasa sakit atau safar, buka, diganti di hari yang lain, mudah. Ini maksudnya gitulah. Jangan mengambil yang berat. Syariat menyatakan memberikan rukhsah, ambil rukhsahnya. Ketika enggak dapat air, dipermudah. Jangan, waduh, apa ini, udah harus bikin ini, payahmu. Mudah. Dan tidak takalluf. Tidak takalluf. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, demikianlah Islam itu agama yang samhah, agama yang mudah, agama yang memperhatikan kebaikan, agama yang tidak mempersulit. Sehingga Rasul menyatakan, inna khaira dinikum aisaruhu, sesungguhnya agama kalian terbaik adalah yang paling mudah. Inna khairi dinukum aisaruhu. Rasul ulang 3 kali yang demikian. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Di dalam hadis ini, barakallahu fikum, kita banyak mendapatkan faedah. Kita banyak mendapatkan faedah. Naam. Di antaranya bahwa pujian itu yang dilakukan oleh seorang itu, kemarin tadi disebutkan ada 2 makna. Makna yang pertama adalah bushra, kebaikan yang ada pada dia disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang betul-betul berhak dia dipuji. Sekaligus yaitu aman dari fitnah. Ini boleh. Aman dari apa? Fitnah. Yang kedua yaitu ujian yang akan menyeret kepada fitnah seseorang. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Sampai diistilahkan dalam lafaz hadis tadi, fatuh likuhu, kamu membinasakan dia kamu. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, ini bab yang kita bahas pada sore ini yang kemarin kita sampaikan. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi, fatuh likuhu. Naam. Pertama, amsik la tusmi'uhu fatuhlikuhu. Naam. Tahan, amsik lisanak. Naam. Tahan lisanmu, anistana'i alaih. Jangan teruskan memuji kepada dia. Makhofatan an yasba'a fayadkhulu al-ujub wal-hurur. Ini maksudnya ini. Naam. Khawatir dia mendengar pujian kamu, akhirnya dia ujub, beramal ingin dikagumi, beramal ingin dipuji manusia dan dikagumi manusia. Nah, wal gurur, tertipu dengan pujian, na'udzubillah, malah lebih bahaya. Sehingga apa? Bangga akan ibadahnya. Ini taat berat jalan dunia. Kalau anak, masa Allah sudah anak begini. Kalau anak tidak ada yang ngalahkan, nah ini. Hei, yang demikian. Assalamualaikum. Kenapa? Fayakunu sababan fi ihbati amali. Lah, akhirnya itu menjadi sebab. Dari sebab terhapusnya amalannya dia. Ujub sih. Nah. Begitu. Sehingga tadi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di akhir ketika melepas tangannya yang kecil tadi, "Wa'udzuma qala inna khayra dinikum aisaruhu." Diulang tiga kali oleh beliau. Naam. Disebutkan dalam Faidul Qadir, "Ai alladzi la masyaqqata fihi." Bahwa agama itu tidak ada yang memberatkan, menyulitkan saja. "Wad-din kulluhu kadzalik." Demikianlah Islam, semua demikian. Naam. Demikian pula disebutkan dalam sebuah hadis yang mana Syekh Al-Albani mensahihkan dalam sejumlah hadis sahih dengan lafaz innallaha radiya li hadhihi ummah al-yusra, bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha akan umat ini suatu hal yang mudah, kemudahan. Wa kariha lahumul usr, dan membenci kepada umat ini hal yang menyulitkan dan sulit. Kemudian yang berikutnya, babu la tukram sadiquka bima yashukku alih. Bab la tukram sadiquka bima yashukku alih. Jangan sampai memberikan penghormatan kepada saudaranya, tapi dia memaksakan diri. Ini bab, misalnya kayak menjamu tamu, itu jangan takaluf, jangan takaluf. Nah, atau ketika dia diberi kebaikan oleh saudaranya, sementara dia mau membalas kebaikan saudara tersebut, maka jangan sampai membuat ihraj, memberatkan saudara tersebut. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam penjelasan hadis ini, la'allahum anau. Naam. Bil masyaqqah adamu qudratihi 'ala al mukafa'ah. Jadi Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan ini pendapat yang cukup kuat adalah athar, ya. Tapi disahihkan athar ini oleh Syalbani. Naam. Jadi mereka enggak mampu untuk membalas kebaikan saudaranya. Nah, sebagaimana hadis yang lain dalam bab ini, "Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang datang kepada engkau berbuat baik kepada engkau, fakafi'u, balas kebaikan tersebut kita. Fa ilam yajid ma yujzihi, falyusli alaih. Dalam riwayat yang lain, fa illam tajidu fad'u lahu hatta yu'lama an qad tafa'tumuhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balas oleh kalian perbuatan baik saudara yang tersebut. Kalau gak ada yang dibuat untuk membalasnya, maka puji dia. Maksudnya puji di sini adalah doakan. Dalam riwayat lain, fa'ilam tajiduhu fadu'uhu lahu. Doakan buat dia. Sampai diketahui bahwa dia telah membalasnya. Nah, apa misalnya? Ya bilang jazakallah khair. Itu masya Allah. Kalau seorang diberi oleh orang lain kebaikan, apa yang mungkin kebaikan? Nah, yang dinilai baik dalam syar'i, hadiah, makanan, harta, uang, atau apa saja, jazakumullah khair, atau nasihat, jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan baik kepada engkau. Nah, begitu. Hatta yu'lam, yu'lama, an qad kafa'tumuh. Ikhwati fi din, a'azim azakumullah. Nah, jadi di hadis yang lain Rasul menyebutkan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an taqallufi lidhaifi. Rasulullah itu melarang untuk memaksakan diri dalam menghormati tamu. Itu demikian. Nah, oleh karena itu maka barakallahu fikum ya ikhwan. Satu sisi Rasul menyatakan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dalam sebuah potongan hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifahu. Muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Nah, apa yang dia dapati, yang dia suruhkan yang dia punya. Dalam rangka mempraktikkan perintah Rasul tadi. Dan itu termasuk akhlak yang mulia. Dan sebagian ulama menyatakan bahwa itu hukumnya wajib. Muliakan tamu, hukumnya wajib. Karena perintah. Perintah itu hukum asalnya wajib. Kecuali ada dalil lain yang memiliki kepada mustahab. Namun, di satu sisi, dilarang untuk takalluf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pun subhanahu wa ta'ala tidak memaksa hambanya kecuali dengan kemampuannya. Seperti itulah juga demikian kita-kita memulihkan tamu pun juga demikian. Jangan memaksakan diri kecuali dengan kemampuan kita, apa yang bisa kita hormati buat mereka, karena mereka punya hak. Berarti kewajiban kita untuk menghormati mereka, punya hak untuk dihormati. Kewajiban bagi kita untuk menghormati mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk suruh ini kita cukupkan dulu biidznillahi ta'ala. Pada pertemuan yang akan datang masuk bab lain, bab ziarah. Bab ziarah. Nah, ziarah ini subhanallah memiliki faedah yang besar. Naam. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ada ar-rajulu akhahu aw zarahu, qala Allahu lahu tibta wa qadama syaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Makanya masalah ini masalah yang dibesarkan oleh para ulama, para masyayikh. Nah, sehingga kita menziarahi masyayikh ahlu sunnah. Nah, itu harapannya memperoleh apa yang Rasul terangkan dalam hadis ini, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang makna dalam hadis ini yang insyaallah akan diterangkan pada pertemuan yang datang. Ketika seorang itu menjenguk atau menziarahi saudaranya, maka Allah menyatakan kepada orang ini, baiklah kondisi kamu dan baiklah perjalananmu, dan kau telah mempersiapkan diri tempat di surga. dan sering juga banyak hadits yang lain yang menunjukkan bahwa betapa mulianya dan betapa besar kebaikan dan pahalanya bagi mereka yang suka mensiarai saudaranya karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.